Mitra Bisnis, sebuah hasil survei yang dilakukan lembaga internasional menunjukkan siswa Indonesia sangat lemah dalam bidang matematika dan IPA. Dari 65 negara yang disurvei, untuk bidang matematika Indonesia berada di peringkat 61. Sementara untuk IPA, Indonesia berada di peringkat 60. Peringkat ini jauh di bawah Singapura yang menempati posisi kedua untuk matematika dan posisi keempat untuk IPA. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia, Suparman. Pak Suparman, apa komentar Anda? Kita lihat realitasnya ya, di lapangan gitu ya. Di sekolah-sekolah itu, di SLTA, kebanyakan anak-anak yang mengambil IPA itu lebih sedikit gitu, dibandingkan anak-anak IPS. Jadi, misalkan di sekolah-sekolah itu umumnya lebih banyak jurusan IPS daripada jurusan IPA. Pertama, alasannya terkait dengan mata pelajaran matematika. Yang kedua juga pada bidang studi IPA itu sendiri, seperti mata pelajaran fisika, kimia gitu ya. Pokoknya yang terkait dengan ini apa, lebih banyak kepada hal-hal yang terkait dengan apa hitungan itu, angka-angka gitu. Apakah itu menunjukkan siswa Indonesia malas untuk mempelajari perhitungan? Ya, itu perlu disurvei lagi lebih jauh kalau soal kemalasan ya. Tapi kalau dilihat dari kemampuan apa proses perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu kan umumnya mereka berkembang di lingkungan sosial ya, keluarga katakanlah ya, masyarakat yang memang umumnya tidak begitu menyukai lah mata pelajaran itu. Dari sejak kecil, katakan orang tuanya ya, mata pelajaran itu mengalami kesulitan lah. Kalaupun tidak bukan persoalan menyukai, tapi persoalan kesulitan yang dialami oleh lingkungan masyarakat kita. Terutama orang tua ya, terhadap mata pelajaran matematika dan IPA. Ini bisa kita temui di anak-anak di sekolah dasar itu. Ya, umumnya ketika mata pelajaran IPS, ya, orang tua masih bisa mengikuti, membantu anak-anaknya. Tapi ketika menghadapi, katakanlah anak-anak itu membawa PR ke rumah ya, PR matematika lah, PR IPA itu pasti orang tua akan mengalami umumnya nih ya, orang tua mengalami kesulitan dan lebih kemudian mengambil keputusan untuk apa yang kita kenal dengan mengeleskan anaknya gitu ya, mengikuti bimbingan tambahan di sekolah-sekolah, baik melalui guru kelas atau melalui bimbingan belajar di luar sekolah. Jadi seperti itu, saya kira memang budaya kita, nampaknya masyarakat kita belum sepenuhnya mendukung kecintaan anak pada mata pelajaran matematika dan IPA. Problem internal ya, saya kira. Lalu problem eksternalnya apa, Pak? Problem eksternal itu metode pembelajaran matematika dan IPA masih terlihat menyulitkan bagi anak-anak. Itu. Jadi apa yang diterapkan oleh guru-guru mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, itu menyebabkan anak-anak bukannya semakin memahami mata pelajaran itu ya, meskipun tidak seluruhnya ya kita harus apa katakan, tetapi anak-anak itu justru menghadapi kesulitan dan sebagian anak-anak malah semakin apa menimbulkan rasa tidak suka akhirnya terhadap mata pelajaran matematika dan IPA itu. Demikian Suparman, saya Kiki Wijaya.